نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. فقال تعالى في القرآن العظيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم من النار. إخواني في الدين أعزاني وعزكم الله. الحمد لله لتلنجدكم كمالي كجير كتاب لمماشي كتاب الملخص في شرح كتاب التوحيد قرية الشيخ دكتور صالح بن فوزان ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. مسيدي باب ما جاء في التطير، يعني pembahasan tentang dalil-dalil berkaitan dengan masalah tatayur. Sudah kita baca dua ayat dari Al-Quran, surat Al-A'raf ayat yang ke-131 dan juga surat Yasin ayat yang ke-19 yang menunjukkan di sana bahwasanya tatayur itu adalah merupakan perbuatannya orang-orang kafir. Sebagaimana umat-umat yang terdahulu bertatayur dengan utusan yang diutus kepada mereka, mereka menganggap utusan itu datang dengan membawa kesialan. Demikian pula orang-orang Yahudi juga bertatayur dengan Musa. Yani kaumnya Fir'aun, mereka bertatayur dengan Musa. Mereka menyatakan bahwa Musa itu adalah merupakan sebab datangnya kesialan, datangnya musibah sampai kepada mereka. Sehingga tatayur ini adalah merupakan salah satu perilakunya, perbuatannya orang-orang kafir. Sekarang kita lanjutkan di hadis yang selanjutnya dalam kitab Tauhid. Walahuma an Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la adwa wa la tiyarata wa yu'jibuni al-fa'lu. قالوا وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. Dan milik keduanya, maksudnya milik Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahimahumullah ta'ala di dalam sahih keduanya. Bukhari dalam sahihnya hadis nomor 5756, Muslim juga di dalam sahihnya hadis nomor 2224. Dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wa la tiyarata." Tidak ada adwa. Adwa sudah kita sebutkan di pertemuan yang terdahulu. Yani penyakit yang menular. Wa la tiyarata, dan juga tidak ada tiyarah. Tidak ada at-tasya'um bit-tuyur. Ataukah selainnya, beranggapan sial dengan burung-burung ataukah dengan yang selainnya. Wa yu'jibuni al-fa'lu, akan tetapi al-fa'lu telah membuat aku takjub. Qalu, mereka para sahabat menyatakan, wahai Rasulullah, wa mal fa'lu, apa itu fa'lu? Apa itu al-fa'l? Yani al-fa'lu, Rasul menyatakan al-kalimatu tayyibah, yakni kata-kata yang baik. Kita akan baca nanti keterangan di dalam penjelasan dari Syekh Dr. Shalih bin Fauzan Ibn Abdullah Al-Fauzan. Al-fa'lu mahmuzun fima yusarru wa yasu'u. Al-fa'lu itu adalah mahmuzun fima yusarru wa yasu'u. Sesuatu yang terdorong pada apa yang membuat seseorang itu senang dan juga membuat seseorang itu sesuatu yang menyenangkan dan sesuatu yang sesuatu yang jelek. Bihilafi tiarah, berbeda hanya dengan tiarah. Tatayur ini fala takunu illa fi ma yasu. Tatayur ini tidaklah terjadi kecuali pada apa-apa yang jelek. Jadi beranggapan jelek, beranggapan sial, ini tiarah. Tapi kalau fa'lu ini lebih luas. Terkadang beranggapan akan datang kebaikan dengan melihat sesuatu, ataukah terkadang menganggap akan datang kejelekan dengan melihat sesuatu, sebagaimana tatayur. Kalau tatayur itu khusus dalam perkara-perkara yang jelek. Tapi kalau al-fa'lu, bisa jadi dia terdorong sesuatu oleh perkara-perkara yang menggembirakan ataukah perkara-perkara yang jelek. Ini al-fa'lu. Al-kalimatu thayyibah, ini kata-kata yang baik, ini salah satu bentuk al-fa'lu. Ini optimis. Kalau tadi kan tatayur itu kan pesimis. Aduh, nanti kalau saya melihat buruk berarti nanti saya akan seperti ini. Beranggapan jelek, beranggapan sial. Kalau al-fa'lu ini beranggapan baik, apakah beranggapan jelek juga termasuk dalamnya, cuman lebih cenderungnya ke al-kalimatu thayyibah, ini kata-kata yang baik. Ka'ayakunu rajul maridhan fayasma'u man yakul ya salim fayu'ammilul bur'a min maradihi. Sebagai contoh, seseorang yang dalam keadaan sakit, kemudian dia mendengar orang yang mengatakan, wahai orang yang selamat, ya, diberikan support, diberikan motivasi. Sehingga dengan motivasi tersebut, dengan mendengar kata-kata tersebut tadi, ya, dia berharap kalau dia akan sembuh dari sakitnya. Mungkin ketika dia dalam keadaan sakit berbaring, kemudian dia tiba-tiba seperti mendengar suara, kamu nanti akan sembuh. Padahal tidak tahu siapa yang mengucapkan. Ini sebagai contoh ya. Dia kemudian beroptimis. Ya, dia berangan-angan, berharap kalau nanti akan sembuh dari sakitnya ini. Dia senang, sehingga dengannya dia itu akan termotivasi untuk sembuh. Ini al-fa'lu, contoh al-fa'lu. Ini al-kalimatu thayyibah, ucapan yang baik, kata-kata yang baik. Jadi berbeda dengan tatayur ya. Kalau tatayur kemarin kan dalam perkara-perkara yang jelek saja. Beranggapan sial atau sya'um, beranggapan jelek, beranggapan sial, pesimis. Tapi kalau al-fa'lu ini adalah optimis lawannya. Cuma al-fa'lu juga bisa dikatakan dengan yang negatif. Cuma lebih luas ya. Al-fa'lu ini bisa jadi negatif ataukah bisa jadi positif. Tapi kalau at-tatayyur ini ke arah yang negatif. Munasabatu dzikril hadits fil bab, kesesuaian penyebutan hadits ini di dalam bab ini, bab tentang masalah majaa fi tatayyur. Kenapa pembahasan fa'lu juga dimasukkan ke dalam pembahasan masalah tatayur? Yai anna bihi bayana anna al-fa'la laysa min at-tatayur al-manhiy 'anha. Laysa min at-tatayur al-manhiy 'anha. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan al-fa'lu itu bukan termasuk dari tatayur yang dilarang darinya. Meskipun dari sisi kesamaan kemiripan ada, tapi ini bukan termasuk yang dilarang. Al-fa'lu itu bukan termasuk yang dilarang. Mungkin seperti yang ditanyakan kemarin, ya, oleh Abu Hanif ya. melihat kupu-kupu, kemudian dia beranggapan nanti akan ada tamu. Mungkin ini bukan termasuk yang terlarang. Karena ini kan bukan, tamu kan bukan kejelekan ya. Beranggapan baik. Maka mudah-mudahan bukan termasuk yang terlarang. Meskipun termasuk dari tatayur, cuman ini bukan tatayur yang terlarang. Wallahu a'lam. Ma istafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, annal fa'la laisa minat tatayyuril manhiyyi anha. Bahwasanya al-fa'lu itu bukanlah termasuk tatayur yang dilarang. Meskipun dari sisi jenis sama, mirip dengan tatayur, cuman bukan termasuk tatayur yang dilarang. Kalau tatayur kemarin tadi sudah kita sebutkan lebih cenderung kepada hal yang negatif, pesimis. Tapi kalau al-fa'lu ini lebih cenderung kepada hal yang positif, yakni optimis. Kemudian yang kedua, tafsirul fa'li. Dalam hadis ini juga terdapat padanya tentang penjelasan akan definisi al-fa'lu. Tafsirul fa'li, tafsir dari al-fa'l. Sudah kita jelaskan tadi, contoh dan juga definisinya. Kemudian yang ketiga, masyru'iyatu husnul dhanni billahi wal manhiyu an su'il dhanni bih. Faedah yang ketiga dari hadis ini disyariatkan untuk senantiasa berbaik sangka. Berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan dilarang untuk berburuk sangka kepada Allah. Adapun dalil hal ini sangat banyak dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis. Sebagai contoh Al-Qur'an dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-12 Allah melarang dari berburuk sangka. Allah menyatakan ya ayyuhallazina amanu jittalibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan prasangka. Inna ba'dadh-dhanni ithm, sesungguhnya sebagian dari prasangka, maksudnya yang prasangka buruk ini adalah dosa. Ini kan larangan ya, dari berprasangka buruk. Ini umum bukan hanya kepada Allah tapi kepada orang lain pun di sini dilarang. Apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya lebih dilarang lagi ketika seseorang itu berburuk sangka. Di hadis yang lain bahkan hadis Rasul dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasul menyatakan iyyakum madh-dhanna fa inna adh-dhanna akdzabul hadis. Berhati-hatilah kalian dari berprasangka. Karena sesungguhnya prasangka itu adalah yakni ucapan yang paling dusta. Maksudnya prasangka buruk di sini. Ini prasangka, yakni su'udwan, berprasangka buruk. Ini muttafaqun alaih hadisnya bahkan. Karena sungguh seseorang itu sesuai dengan prasangkanya, apalagi kepada Allah. Dan perlu kita tahu bahwasanya baik sangka, apalagi baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala adalah pemberian yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba yang beriman. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepada seorang hamba sesuai dengan prasangkanya. Dalam hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, dari hadis dari Imam Ibnu Abi Dunya dan juga lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi la ilaha ghairuh ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnul dhanni billahi 'azza wa jalla." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. Yaitu demi Allah. Satu-satunya zat yang berhak disembah, yang tiada zat yang berhak disembah kecuali dia, ini Allah Subhanahu wa taala. Ma u'tiya 'abdun mu'minun syai'an khairan min husnul dhanni billahi 'azza wa jalla. Tidaklah seorang hamba diberikan, seorang hamba yang beriman diberikan pemberian yang paling baik daripada husnul dhanni billah, baik sangkanya dia kepada Allah Azza wa Jalla. Ini pemberian yang paling baik yang Allah berikan kepada seorang hamba yang beriman. Kemudian Rasulullah menyatakan wallazi la ilaha ghairuh la yahsunu 'abdun billahi 'azza wa jalla dhannahu illa a'tahu Allahu dhannahu. Dzalika bi anna al-khaira fi yadihi, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali dia. La yahsunu 'abdun billahi 'azza wa jalla dhannahu. Tidaklah seorang hamba itu berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepadanya prasangkanya. Ketika seorang berbaik sangka kepada Allah, maka Allah akan berikan sesuai dengan prasangkanya. Bi'anna dzalika bi'anna al-khaira fi yadihi, yani Allah akan berikan kebaikan melalui tangannya. Ini kebaikan melalui tangannya Allah akan berikan karena dia sudah berbaik sangka kepada Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Pasti Allah akan memberikan hikmah dengan apa yang menimpa saya ini. Maka Allah akan berikan kepada dia sesuai dengan prasangkanya. Sehingga ini penting seorang itu senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala atas apapun yang menimpanya. Sehingga seorang jangan sampai kemudian ya berpesimis, jangan kemudian bertafayur, tapi hendaklah seorang itu optimis, senantiasa optimis, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sedikit tambahan tentang masalah dalil yang menunjukkan tentang pentingnya senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala dan larangan dari berburuk sangka. Berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sini dijelaskan oleh muallif al-farqu bainal fa'li wat-tiyarati. Perbedaan di antara al-fa'lu sama at-tiyarah, tatayyur. Yang pertama, al-fa'lu yakunu fi ma yasurru. Al-fa'lu ini terjadi pada perkara-perkara yang menyenangkan. Saya sebutkan tadi, fa'lu ini dalam hal-hal yang positif. Ya, dalam hal-hal yang positif. Ya. Ini perbedaan yang pertama. Jadi kalau sebaliknya tatayyur itu ya, dalam hal-hal yang negatif. Ini akan dituliskan di poin yang ketiga. Kemudian yang kedua, al-fa'lu fihi husnu dhanni billah. Al-fa'lu fihi husnu dhannin billah. Wal 'abdu ma'murun ay yahsuna dhanna billah. Fa'lu itu di dalamnya terdapat baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang hamba diperintahkan untuk berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada dua sisi perbedaan antara al-fa'lu dengan at-tatayyur. Kalau tatayyur, at-tatayyuru atau at-tiyaradu la takunu illa fima yasu. Tatayyur itu tidak terjadi kecuali dalam perkara-perkara yang jelek, dalam hal-hal yang negatif. Ini tatayyur. Ini perbedaan yang pertama ya, antara fa'lu dengan at-tatayyur. Kemudian yang kedua, ya, at-tiyaratu fiha su'u dhanni billah wal 'abdu manhiyun an su'i dhanni billah. Ya, tatayyur itu, tiyarah itu adalah pada perkara-perkara, apakah di dalam perbuatan tatayur tersebut, tiarah tersebut terdapat padanya bentuk buruk sangka kepada Allah, su'udzan, berburuk sangka, berjelek sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara seorang hamba dilarang dari berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dua sisi perbedaan antara al-fa'lu dengan at-tiarah. Ini selesai hadis yang kedua dalam kitab ini, dalam bab ini. Kita lihat di hadis yang ketiga dalam bab ini. Wali Abi Dawud bisanadin sahih an Urwah ibn Amir qala dzikr qala dzikratit tiyaratu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ahsanuha al-fa'lu wa la taruddu musliman fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyaqul Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك. Dari milik al-Imam Abu Dawud dalam sunannya, Sunan Abi Dawud, hadis nomor 3719. Ini hadis yang disebutkan dengan sanad yang sahih dari Urwah ibn Amir. Beliau mengatakan telah disebutkan tentang masalah tiarah, tatayyur di sisi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqallaka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahsanuha al-fa'lu, yang paling baik dari tiarah tersebut adalah al-fa'lu. Jadi al-fa'lu termasuk dari bentuk tatayyur, tiarah, tapi ini yang paling baik. Ahsanuha al-fa'lu, yang paling baiknya adalah al-fa'lu. Wa la taruddu musliman, dan jangan sekali-kali tiarah tersebut menghalangi seseorang muslim. Janganlah tiarah tersebut menolak seorang muslim, menghalangi seorang muslim dari melakukan sesuatu. Fa idza ra'a ahadukum ma yakrahu falyakul. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bika. Maka apabila salah seorang di antara kalian melihat sesuatu yang dia tidak sukai, sesuatu yang dia benci, falyakul, maka hendaklah dia mengatakan, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta. Ya Allah, tidak ada yang bisa mendatangkan kebaikan kecuali engkau, wala yadfa'us sayyi'ati illa anta, dan tidak ada yang bisa menolak kejelekan kecuali engkau, wala haula wala quwwata illa bika, dan tidak ada daya dan kekuatan serta upaya kecuali dengan engkau. Ini doa untuk menolak tatayyur, menolak tiarah. Ketika kita melihat sesuatu yang tidak kita senangi, mungkin ketika kita mau keluar, tiba-tiba lihat sesuatu yang orang-orang dulu, orang tua-tua dulu dianggap ini mendatangkan sial, langsung doa ini. Kita baru sampai depan pintu, kemudian kejatuhan ular mungkin. Aduh sial ini. Dan seperti itu ya, orang dulu kan. Berdoa dengan doa ini. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wala yadfa'u sayyi'ati illa anta, wala hawla wala quwwata illa bika. Lanjutkan perjalanan. Jangan kemudian diurungkan niatnya. Karena ini dikatakan oleh Rasul, wala taruddu musliman, dan janganlah tiarah tersebut menghalangi seorang muslim. Kalau dia urungkan niatnya hanya gara-gara sesuatu yang jatuh tadi, sesuatu yang dilihat tadi, berarti dia sudah terkena apa? Tiarah tatayyur. Jadi caranya itu doa, kemudian dia lanjutkan. Kecuali kalau memang di sana ada hal yang disyariatkan yang menghalangi dia, baru boleh. Mungkin mau ke masjid sudah siap-siap, tahu-tahu hujan lebat. Ini kan masyru' ya, disyariatkan ya. Bukan kemudian tatayur dengan hujan, bukan. Tapi memang disyariatkan. Ya, tidak ke masjid. Ya, gara-gara hujan, karena ini disyariatkan. Ya. Ataukah mungkin baru sampai depan pintu, kemudian kepleset, jatuh. Ini juga disyariatkan, maksudnya karena sakit ya. Jadi seperti itu bukan termasuk tatayur. Tapi kalau cuma gara-gara kejatuhan cicak, kemudian dia mengurungkan niatnya, ya berarti ini tatayur. Berarti dia sudah telah melakukan salah satu bentuk tatayur. Sehingga caranya itu, dihilangkan perasaan tadi, baca doa ini, lanjutkan. Ya. InsyaAllah, ya, segala sesuatu itu telah Allah atur, kalau memang hal tersebut, kalau memang hal tersebut, memang sudah Allah takdirkan, maka kita yakinlah bahwa itulah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini hadis riwayat Imam Abu Dawud di dalam sunannya. Kita lanjutkan di tarjamatu Urwah, biografi Urwah, Urwah ibn Amir. Beliau adalah Urwah ibn Amir al-Qurashi. Dikatakan pula beliau juga al-Juhani, al-Makki. Zakaruhu Ibn Hibban fi al-Thiqat. Ibn Hibban bukan di kitabnya al-Thiqat. Wala taruddu musliman. Tiarah ini beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang dialami, dengan sesuatu yang didengar. Ini tidak boleh menghalangi seorang muslim dari aktivitasnya. Tidak bisa menolak seorang muslim, ataukah tidak bisa membahayakan seorang muslim. Bikhilafil kafir, berbeda hanya dengan orang kafir. Fa innaha tarudduhu an qasdihi, maka sesungguhnya tiarah tersebut akan menghalangi dia dari tujuannya. Kalau seorang kafir, ketika dia melihat sesuatu yang dianggap mendatangkan sial, ya maka dia akan menghalangi dari aktivitasnya tersebut. Tatoyya tersebut, tiarahnya tersebut akan menghalangi dia dari maksudnya, dari tujuannya. La ya'ti bil hasanat, dalam doa yang Rasul ajarkan tadi ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Ini doa yang Rasul ajarkan ketika melihat sesuatu yang tidak disenangi. Maksudnya, la ya'ti bil hasanat, sampai akhir doa. Maksudnya ai wala ta'ti tiyaratu bil hasanati wala tanfa'u sayyi'at, dan tiarah tersebut tidak bisa mendatangkan kebaikan dan tidak pula bisa menolak kejelekan. Jadi sesuatu anggapan yang kita anggap itu mendatangkan sial, ini sama sekali tidak akan bisa mendatangkan kebaikan dan sama sekali tidak akan bisa mendatangkan kejelekan, tidak bisa menolak kejelekan. Tapi semuanya telah Allah atur, bukan karena sesuatu yang dilihat tadi, sesuatu yang kita dengar tadi. Wala haula wala quwwata illa bika, wala haula yani al-haul, maksudnya adalah at-ta'awul wal intiqal min halin ila halin. Tidak ada yang bisa memalingkan, tidak ada yang bisa memindahkan dari satu keadaan ke keadaan yang lain kecuali Allah. Wala quwwata ala dzalik, dan tidak ada yang memiliki kekuatan untuk melakukan hal itu. Illa bika, kecuali engkau saja. Illa bika wahdak, kecuali engkau saja ya Allah subhanahu wa ta'ala yang maha esa. Al-ma'na al-ijmaliyu lil-hadith, ma'na dua-dua dari hadith ini. Tadkuru rawi anna tiyarata dhukirat inda nabi sallallahu alaihi wasallam. Rawi hadith ini menyebutkan bahwasanya dulu pernah ada tatayur, sesuatu yang dianggap mendatangkan sial, entah itu burung, entah itu cicak, entah itu ular, apakah yang lainnya, disebutkan di sisi Nabi. Liubayyana lin-nasi hukmaha wa ma yu'malu hayalaha wa ma yu'malu hiyalaha. Agar supaya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada manusia akan hukum dari tatayur tersebut dan apa yang akan dilakukan dengan keadaannya. Maka fa'abbala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam at-tiyarata, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan batilnya at-tiyarah tadi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan batilnya tiarah. Wa akhbar anna al-fa'la minha, dan beliau mengabarkan bahwasanya al-fa'lu termasuk dari tiarah. Ya, jadi sudah kita jelaskan al-fa'lu ya. Al-fa'lu itu adalah beranggapan baik dengan sesuatu yang dilihat. Jadi kalau at-tiarah beranggapan jelek, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar. Jadi bedanya di situ. Kalau tiarah itu arahnya kepada arah yang negatif, arah kejelekan, tapi kalau al-fa'lu itu arahnya ke arah kebaikan. Ya. Walakinnahu khairun minha, kan, tapi al-fa'lu itu meskipun termasuk dari tatayyur, tapi ini yang lebih baik daripada at-tatayyur. Wa akhbara sallallahu alaihi wasallam anna tiyarata la taruddu musliman an qasdihi, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam juga menghabarkan bahwasanya tiyarah itu tidak boleh menghalangi seorang dari tujuannya, dari maksudnya. Seorang muslim tidak boleh meninggalkan ataukah mengurungkan niatnya, mengurungkan maksudnya hanya gara-gara tatayyur. Hanya gara-gara melihat sesuatu yang dianggap sial tadi. Li imanihi annahu la darra wa la nafi'a illa bil illallah. Karena dia beriman, dia meyakini, dia benar-benar percaya kalau tidak ada yang bisa menimpakan madarat, tidak akan ada yang bisa memberikan manfaat kecuali Allah. Jadi seperti itu seorang muslim harus bersikap seperti itu. Ketika dia melihat sesuatu yang orang-orang dulu itu menganggap ini, kalau melihat seperti itu akan sial. Keluar rumah baru sampai pintu kejatuhan cicak, waduh mau sial. Ini kan orang dulu seperti itu ya. Ini namanya tatayyur yang dilarang. Sehingga seorang yang beriman kepada Allah, seorang muslim yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala harus meyakini kalau tidak ada yang bisa memadaratkan, tidak ada yang bisa menimpakan bahaya, tidak ada yang bisa mendatangkan manfaat kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa innama taruddul musyrika alladhi ya'taqiduha. Tidak lain, orang musyriklah yang akan menolak. Tatayyur itu akan menolak seorang muslim dari karena dia itu meyakininya. Seorang musyrik karena dia meyakininya. ثم ارشد صلى الله عليه وسلم الى العلاج الذي تدفع به الطياره وهو هذا الدعاء المتضمن تعلق القلب بالله وحده في جلب النفع ودفع الضر والتبري من الحول والقوه الا بالله. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan kepada kita, memberikan bimbingan bagaimana cara mengobati. Al-ilaj, mengobati. Ini agar supaya dia terhindar dari tiarah, dari tatayyur. Ini doa yang Rasul ajarkan dalam hadis ini, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'u sayyiati illa anta wa la haula wa la quwwata illa bika. Ini doa yang Rasul ajarkan. Ini ilajnya, mengobatinya tatayyur itu seperti ini. Ya. Yang mana dalam doa ini terkandung padanya keterkaitan hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala saja dalam hal mendatangkan manfaat dan menolak mudarat, menolak bahaya. Kemudian seorang juga bisa melepas diri, yakni seorang itu berlepas diri dari kekuatan, dari daya dan upaya kecuali hanya kepada Allah. Dia itu merasa tidak bisa, tidak mampu, tidak kuat kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Munasabatul hadits lil bab, kesesuaian hadits ini dengan bab, anna fihi ibtal at-tiyarah وَبَيَانَ مَا تُدْفَعُ بِهِ وَاسْتِثْنَاءَ الْفَعْلِ مِنْهَا. Bahwasanya dalam hadis ini terdapat padanya dalil tentang batilnya tiarah, batilnya tatayyur, beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan sesuatu yang disaksikan. Ini jelas hadis ini menyatakan batilnya hal tersebut. Dan juga di dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan sesuatu yang akan bisa menolak tatayyur tersebut. Ini doa, zikir yang Rasul ajarkan yang bisa menolak tatayyur tersebut. Dan juga di sana diperkecualikan al-fa'lu termasuk dari tatayyur. Maksudnya tatayyur, fa'lu memang termasuk tatayyur, cuma tatayyur yang diperkecualikan. Maksudnya bukan tatayyur yang dilarang. Ini sangat sesuai hadis ini dengan bab yang sedang kita bahas tentang masalah dalil yang datang berkaitan dengan masalah tatayyur, masalah tiarah. Kita lanjutkan di ma istafadu min hadis, faedah yang diambil dari hadis ini. Yang pertama, ibtalu tiarati wa bayanu ma tadfa'u bihi min ad-du'a wa dzikri. Faedah yang pertama tentang batilnya tiarah, batilnya tatayyur. Perkara yang batil. Batil itu salah. Batil itu sesuatu yang tidak benar, ya. Wa bayanu ma tadfa'u bihi min ad-du'a wa dzikri, dan juga dalam hadis ini terdapat padanya penjelasan tentang doa dan juga zikir yang akan bisa mencegah dari tatayyur, menolak dari tatayyur. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, annama yaqa'u fil qalbi min at-tiyarati la yadurru bal yadhhabuhu Allah bitawakkul. Bahwasanya apa yang terjadi di dalam hati berupa tiarah ini tidak membahayakan. Mungkin terkadang hati kita ada kecemasan, ada kekhawatiran kalau nanti akan tertimpa sesuatu yang diceritakan oleh orang. Ada dalam hati kita terkadang perasaan seperti itu. Lagi jalan tahu-tahu kejatuhan ular, kan jelas ya, takut ya. Aduh, ada apa nanti ini? Kan seperti itu. Ini hati kita tetap ada. Tapi hal tersebut tidak akan membahayakan dia. Bahkan hal tersebut akan hilang, ya. Yadhhabuhullahu bitawakkul, Allah akan hilangkan dari hatinya dengan bertawakal. Ketika seorang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan cukupi keperluannya. Sehingga tentunya kuncinya dengan tawakal. Untuk menghilangkan yakni anggapan-anggapan sial tadi dengan cara bertawakal, menyadarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang memang hal tersebut terbetik dalam hati kita. Ya. Terkadang lagi naik motor atau nabrak kucing, aduh nanti ada apa, kan? Seperti itu ya. Terkadang ada. Tapi hal tersebut akan hilang ketika seorang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk bentuk tatayur, beranggapan sial ketika nabrak kucing. Terkadang orang dulu kan seperti itu ya, nabrak kucing nanti berarti akan kecelakaan, akan sial, akan ini dan itu. Ya. Ini terkadang ada terbetik dalam hati kita seperti itu. Tapi cara menghilangkan tadi dengan doa tadi, kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yani annal fa'la min at-tiyarati wa huwa khairuha. Bahwasanya al-fa'lu yani beranggapan baik dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, ini memang asalnya termasuk dari bentuk tatayur. Cuman ini lebih baik daripada tatayur. Maksudnya ini bukan perkara yang dilarang. Ini baik, ya, khairuha, yani yang terbaik daripada tatayur. Kemudian yang keempat, wujubut tawakkuli 'alallahi wattabarri minal hauli wal quwwati illa billah. Wajibnya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan berlepas diri dari seluruh daya dan upaya serta kekuatan kecuali hanyalah milik Allah. Jadi kita itu asalnya tidak punya kekuatan, tidak punya daya dan upaya kecuali ketika ada pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang disebut dengan tawakal, menyandarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat di hadis yang selanjutnya, hadis yang kemarin dalam bab ini. Wa 'an Ibn Mas'ud marfu'an At-tiyaratu syirkun wa ma minna illa walakinna Allah yudhibuhu bitawakkul, rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahahahu wa ja'ala akhirahu min qawli Ibn Mas'ud. Dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu, ini hadisnya sampai kepada Rasul. Kalau hadis marfu itu hadisnya sampai kepada Rasul. Kalau hadis mauquf berarti sampai kepada sahabat. Kalau maqtu terputus. Jadi tidak sampai kepada sahabat, cuma sampai kepada tabi'in. Ya. Beliau menyatakan at-tiyaratu syirkun. Tiyarah itu adalah termasuk dari bentuk kesyirikan. Bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dilihat, dengan sesuatu yang didengar, dengan sesuatu yang dialami, ini termasuk bentuk kesyirikan, termasuk bentuk menyekutukan Allah. Karena menganggap sesuatu yang dilihat itu bisa mendatangkan sial. Berarti kan syirik ya. Ada yang bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah. Ya. Ini syirik. Sisi kesyirikannya di sini. Ya. Jadi syirik itu bukan mesti menyembah kepada selain Allah saja, bukan. Tapi ada sisi yang lain. Sebagai contoh tadi, tiarah. Beranggapan sial dengan sesuatu yang dialami, sesuatu yang dilihat, sesuatu yang didengar. Ini tentang syirik. Dari sisi mana? Dari sisi dia menganggap ada sesuatu yang bisa mendatangkan kesialan, ada sesuatu yang bisa mendatangkan madharat selain Allah. Padahal semuanya itu adalah haknya Allah Subhanahu wa taala. Rasul mengatakan seperti ini sampai dua kali, at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. Tiyarah ini, tatayur ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Tatayur ini adalah merupakan bentuk kesyirikan. Wa ma minna illa. Dan tidaklah di antara kita itu kecuali ada padanya tatayur. Maksudnya terbetik padanya kita, terkadang itu kita itu ada padanya tatayur. Ya. Walakin Allah yurhibuhu bitawakkuli. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan menghilangkan tatayur yang ada dalam diri kita itu ketika seorang bertawakal kepadanya, bersandar diri sepenuhnya kepadanya. Ini hadis bahwa Abu Daud dari Imam Abu Daud Tirmizi dan menyatakan sahih hadis ini. Kemudian Imam Tirmizi rahimahullahu taala menjadikan akhir dari hadis tersebut termasuk ucapan dari Ibnu Mas'ud. Jadi yang ucapan wa ma minna illa ini ucapan dari Abdullah bin Mas'ud, bukan dari ucapannya Rasul. Yang ucapan Rasul tadi hanyalah at-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun. At-tiyaratu syirkun, tiyarah ini termasuk dari bentuk kesyirikan. Kenapa demikian? Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillah. Ini sisi yang lain. Kalau tadi saya sebutkan sisi yang saya jelaskan tadi, sekarang sisi yang lain. Tadi kan saya sebutkan tiara itu syirik. Kenapa syirik? Karena seorang itu menganggap ada yang bisa mendatangkan mabar, ada yang bisa mendatangkan bahaya kecuali Allah. Kalau sekarang sisi yang lain, tiara dianggap syirik karena padanya itu ada bentuk keterkaitan hati kepada selain Allah. Dari sisi ini, maka seorang itu syirik. Wa ma minna illa, dan tidaklah ada di antara kita kecuali. Di sini ada sesuatu yang tidak disebutkan. Fi ibmar. Di sini ada padanya sesuatu yang disembunyikan, tidak dinampakkan, ada yang disembunyikan. Perkiraannya di sini adalah wa ma minna illa waqa'a fi qalbihi syai'un minha. Dan tidaklah ada di antara kita kecuali dalam hatinya itu ada sesuatu dari tatayur. Ya. Kita manusia terkadang dalam hati kita itu, karena semua itu godaan syaitan, terkadang ada terbetik perasaan seperti itu. Aduh, nanti akan sial apa ini? Aduh, nanti kenapa kok seperti ini? Ini ada. Ya, kita itu ada. Tapi, yudhibuhu bitawakkul, Allah akan hilangkan perasaan seperti itu ketika seorang bertawakal. Ini at-tawakkulu alallahi fi jalbin naf'i wa daf'ud dharri yudhibuhu tiaraka. Ini bertawakal menyadarkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat ataukah menolak mudarat, maka Allah akan hilangkan padanya tiarah. Tiarah yang ada dalam hati Allah akan hilangkan. Akhiruhu min qaul Ibnu Mas'ud. Akhir dari hadis ini adalah ucapan Abdullah bin Mas'ud. Ini ucapannya wa ma minna illa dan seterusnya. Inilah yang benar wa huwa shawab. Li'annaha syirkun, karena ini syirik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'sumun minasy syirki. Beliau terhindar, terjaga dari kesyirikan. Sehingga beliau tidak ada perasaan seperti itu. Sehingga ini adalah ucapannya Abdullah bin Mas'ud. Selain Rasul berarti masih ada tersimpan dalam hatinya itu perasaan seperti tadi. Cuman Allah akan hilangkan ketika seorang bertawakal kepada-Nya. Al-ma'na al-ijmaliyyu lil hadits, makna global dari hadis ini, anna Rasul sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al-ikhbar liyataqarrara madmunuhu fil qulub. Wa anna tiyarata syirkun lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'id dhanni bih. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhbiru wa yukarriru al khabara. Beliau menyampaikan khabar dan mengulangi khabarnya sampai dua kali. At-tiyaratu syirkun, at-tiyaratu syirkun, dua kali diulang. Apa tujuannya? Liyataqarrara madmunuhu fil qulub, agar supaya kandungan khabarnya tersebut tertanam dalam hati. Ini kebiasaan Rasul seperti itu. Kalau menyampaikan perkara yang penting, belum mengulang-ulangi. Dengan tujuan lebih tertanam dalam hati. Maka di dalam pepatah Arab dikatakan matakarrara taqarrara. sesuatu yang berulang-ulang akan lebih menancap dalam hati. Himpunan harap. Sehingga Rasul pun sering melakukan seperti itu. Ketika menyampaikan sesuatu yang penting, Rasul sebutkan sampai berkali-kali. Kita dapatkan dalam Al-Quran juga seperti Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang permasalahan syirik. Dalam surat Al-Baqarah ada, Ali Imran ada, Al-Nisa ada. Dijelaskan banyak dalam Al-Quran. Di sini menunjukkan Allah mengulang-ulangi. Kisahnya Nabi Musa berapa kali diulang dalam Al-Quran. Tujuannya apa? Supaya orang yang membacanya itu lebih tertanam. Bukannya sia-sia, tapi supaya lebih menanamkan dalam hati para pembacanya. Orang yang mentadabburi maknanya. Ya, jadi, terkadang memang kita perlu yakni mengulang-ulang sesuatu supaya lebih tertanam. Supaya lebih yakni menjadi peringatan. Wa anna tiara tasyirkun, dan bahwasanya tiara tersebut termasuk bentuk kesyirikan. Kenapa demikian? Lima fiha min ta'alluqil qalbi ala ghairillahi wa su'il dhanni bih. Karena pada perbuatan tiara tersebut terdapat bentuk keterkaitan hati kepada selain Allah, dan juga terdapat bentuk buruk sangka seorang kepada Allah. Sehingga ini syirik. Munasabatul hadithil bab, kesesuaian hadith ini dengan bab. Yang pertama, anna tiara tasyirkun li'anna fiha ta'alluqul qalbi bighairillah. Tiara itu termasuk bentuk kesyirikan. Karena pada perbuatan tiara tersebut terdapat bentuk keterkaitan hati kepada selain Allah. Ini diulang-ulang lagi oleh mu'alif supaya lebih tertanam. Tiara itu syirik karena apa? Karena dalam tiara tersebut terdapat keterkaitan hati seorang hamba kepada selain Allah. Ini sisi yang pertama. Sisi yang lain juga disebutkan tadi sudah. Karena seorang itu menganggap ada yang bisa mendatangkan mabarat kecuali Allah. Karena seorang kan ketika yakni sedang berjalan, kemudian dia mendapatkan sesuatu, dia mungkin dalam hatinya terbetik, aduh nanti akan datang sial ini. Apakah dia menganggap benda itu bisa mendatangkan sial? Kalau dia menganggap seperti itu, berarti dia telah terjatuh dalam kesyirikan. Jadi dari sisi ini juga tiara itu termasuk bentuk kesyirikan. Kemudian yang kedua, masyru'iyatu tikrari ilqa'il masail muhimmah litahfadha wa tastaqirra fil qulub. Faedah yang kedua, disyariatkan untuk mengulang-ulangi di dalam menyampaikan permasalahan yang penting. Mengulang-ulangi di dalam menyampaikan permasalahan yang penting. Kita ulangi. Kenapa demikian? Litahfadha wa tastaqirra fil qulub. Agar supaya bisa lebih terjaga, bisa dihafalkan, dan bisa tertanam di dalam hati. Dan Rasul menyatakan, at-tiyaratu syirkun, diulang sampai dua kali. Ini faedah yang pertama, faedah yang kedua. Kemudian yang ketiga, yani annallaha yadhhabu tiyarata bitawakkuli alaih. Fala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha, thumma tawakkala ala Allahi, walam yaltafit ilaiha. Faedah yang ketiga, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menghilangkan tiarah, perasaan-perasaan sial yang dia yang ada dalam hati seseorang itu akan Allah hilangkan, bitawakkuli alaih, dengan bertawakal kepadanya. Allah akan hilangkan perasaan tadi, tiarah tadi. Fala tadurru man wajada fi nafsihi syai'an minha, maka tidak membahayakan bagi mereka orang yang di dalam dirinya itu terdapat sesuatu dari tatayyur. Kemudian dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan dia tidak berpaling kepadanya. Maksudnya tidak beralih kepada tatayur yang dia ada dalam hatinya tadi. Sehingga dia yakin kepada Allah, maksudnya Allah itu tidak akan menimpakan kepadanya ya, kecuali sesuatu yang telah Allah takdirkan. Ini seperti ini harus keyakinan seorang muslim. Tatayur termasuk bentuk kesyirikan. Sehingga kita hindarkan. Ketika kita mungkin berjalan melihat sesuatu yang orang-orang dulu menganggap ini adalah sesuatu yang mendatangkan sial, langsung tepis. Ya. Tidak, semuanya itu telah Allah atur, bukan karena ini. Ya. Kemudian dia mengucapkan doa, Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta, wa la yadfa'u sayyi'ati illa anta, wa la hawla wa la quwwata illa bika. Apakah ini juga ada doa yang Rasul ajarkan lain? Allahumma la khaira illa khairuk, wa la tayra illa tayruk, wa la ilaha khairuk. Juga nanti akan dia sudah jelaskan, hadithnya juga ada doa yang seperti itu. InsyaAllah, tapi hadith ini, kita juga bantah insyaAllah. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.